والدواء قرية الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. Dan kita masih membaca poin-poin penjelasan beliau berkaitan dengan akibat-akibat dari perbuatan maksiat, dampak-dampak dari perbuatan dosa. Qala musannifu rahimahullah, wa min athari dhunubi wal ma'asi annaha tuhdithu fil ardi anwa'an minal fasadi fil miyah wal hawa'i waz zuru'i waz thimari wal masakin. Dan di antara dampak dari perbuatan dosa dan kemaksiatan adalah bahwa perbuatan dosa dan kemaksiatan akan mendatangkan di muka bumi berbagai macam kerusakan. Kemaksiatan dan perbuatan dosa akan mendatangkan berbagai macam kerusakan, baik pada air, udara, tanaman, buah-buahan, wal masakin, dan tempat-tempat tinggal. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dha alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Surat Ar-Rum ayat 41. Allah Ta'ala berfirman, telah nampak kerusakan baik di daratan dan di lautan, bimana sahabat ayyim nas, dengan perbuatan tangan-tangan manusia, liyudhiqahum ba'dalladhi amin, agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala membuat mereka merasakan akibat dari sebagian perbuatan yang telah mereka lakukan. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan cara meninggalkan perbuatan dosa dan kemaksiatan mereka. Dan hadis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini adalah poin selanjutnya di antara dampak negatif atau akibat buruk dari perbuatan maksiat. Bahwa maksiat dan perbuatan dosa yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menimbulkan kerusakan di muka bumi. Ya, sebagaimana ketaatan, sebagaimana ketakwaan akan mendatangkan kebaikan dan keberkahan di muka bumi kepada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka sebaliknya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ketakwaan, perbuatan maksiat dan perbuatan dosa akan mendatangkan kerusakan dan mencegah keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah atau kami, kata Allah, akan membukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan, berbagai macam kebaikan, baik dari langit dan dari bumi. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala hanya memberikan keberkahan, kebaikan bagi umat manusia jika mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Maka makhumnya pemahaman kebalikannya, orang yang jika umat manusia tidak beriman dan bertakwa kepada Allah dengan cara berbuat kemaksiatan, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka yang akan terjadi adalah Allah menutup pintu keberkahan bagi umat manusia tersebut. Dan yang akan timbul kepada mereka adalah al-fasad, kerusakan. Inilah yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim di dalam poin pembahasan ini. Qala Mujahidun, Mujahid berkata, ila waliyal zalim sa'a bidzulmi wal fasad fayahbisullahu bidzalikal qatra fayahlakul ardhu wan naslu wallahu la yuhibbul fasad. Jika orang zalim berpuasa, kemudian dia melakukan perbuatan zalim dan kerusakan, maka akibatnya Allah Subhanahu wa taala akan menahan air hujan dari langit, sehingga tumbuh-tumbuhan, keturunan hewan-hewan akan binasa. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kerusakan. Tsumma qara'a, kemudian Mujahid membaca firman Allah taala, "Tahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan baik di lautan, baik di daratan atau di lautan, dengan perbuatan tangan-tangan manusia, agar Allah Subhanahu wa taala membuat mereka merasakan akibat dari sebagian perbuatan yang telah mereka perbuat, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini antara penafsiran Mujahid terhadap ayat ini. Maka hadis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah kita dari perbuatan dosa dan perbuatan maksiat, karena akibatnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberkahi kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala justru akan menimpakan akibat dari perbuatan itu kepada kita dengan musibah dan malapetaka. Dan setiap perbuatan dosa, setiap perbuatan maksiat akan Allah Subhanahu wa taala turunkan akibatnya. Di dalam sebuah hadis disebutkan hadis ini oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, jika menafsirkan ayat ini. Tetapi hadis ini diidhaifkan oleh banyak para ulama. Ya, dikatakan bahwa satu hukuman yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam syariat-Nya, yang ditegakkan di muka bumi, itu lebih baik bagi penduduk suatu negeri daripada air hujan yang turun selama 40 hari. Dalam hadis ini dinyatakan, jadi satu had, hukuman yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam syariat-Nya, yang ditegakkan oleh umat manusia atau yang ditegakkan oleh suatu penduduk negeri, maka itu lebih baik daripada hujan yang turun selama 40 malam atau 40 hari. Mengapa kata Imam Ibnu Katsir? Karena setiap umat manusia melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan-kebaikan yang akan Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Satu hukuman yang ditegakkan oleh umat manusia, maka hal ini akan menghalangi banyak sekali manusia untuk mengerjakan perbuatan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kemudian hal ini menghalangi manusia dari perbuatan maksiat, pada saat itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan keberkahan-Nya. Ya, dan bisa kita coba. Kalau hukuman qisas misalnya diberlakukan di negeri kita, maka hukuman ini akan menghalangi, membuat perbuatan membunuh ya, akan tercegah, akan membuat manusia tidak berani untuk melakukan perbuatan membunuh. Maka satu hukuman yang ditegakkan, satu syariat Allah Subhanahu wa taala ditegakkan, akan menghalangi manusia dari perbuatan maksiat. Begitu juga misalnya kalau hukuman rajam ditegakkan, maka ini akan menghalangi, membuat banyak manusia tidak mau atau tidak berani melakukan perbuatan zina. Begitu juga jika misalnya potong tangan ditegakkan bagi orang yang mencuri, maka ini juga akan membuat banyak manusia tidak berani melakukan perbuatan maksiat tersebut. Nah, ketika manusia atau banyak dari manusia tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat itu, pada saat itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan keberkahan. Tsumma qala, kemudian Mujahid mengatakan, amma wallahi ma huwa bahrukum hadza walakin kullu qaryatin 'ala ma'in jarin fa huwa bahrun. Di sini Mujahid menafsirkan bahwa al-bahr di dalam ayat ini, itu surat Ar-Rum ayat 41, zaharul fasadu fil barri wal bahri, nampak kerusakan di daratan dan di lautan atau bahar. Bahar dalam bahasa Arab biasa dimaknai dengan lautan, lautan yang kita kenal. Kemudian kata Mujahid, demi Allah, yang dimaksud dengan bahar di dalam ayat ini bukanlah bahar seperti yang kalian kenal. Jadi bukanlah lautan yang seperti kalian kenal. Walakin kullu qaryatin 'ala ma'in jarin fa huwa bahr. Akan tapi yang dimaksud adalah setiap negeri yang di dalamnya ada air yang mengalir, maksudnya sungai, itu yang disebut dengan bahar. Itu yang disebut dengan bahar. Jadi ada memang beberapa penafsiran terkait dengan al-bahr wal bahr ini. Ada yang mengatakan al-bahr laut daratan, al-bahar adalah lautan sebagaimana biasa. Ada juga yang menafsirkan bahwa al-bahr yang dimaksud adalah perkotaan, dan yang dimaksud dengan al-bahar adalah perkampungan yang biasanya di tempat itu mengalir sungai-sungai. Dan ini yang dikatakan oleh Mujahid rahimahullah, dinukil oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, dan ini pendapat juga yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab ini. Waqala Ikrimah, kemudian Ikrimah juga mengatakan, zaharal fasadu fil barri wal bahri, amma inni la aqulu lakum bahrukum hadza walakin kullu qaryatin 'ala ma. Ini sama juga, ini nukilan dari Ikrimah, telah nampak kerusakan fil bar wal bahr, adapun saya tidak mengatakan kepada kalian bahrukum hadza, maksudnya lautan di sini adalah lautan yang kalian kenal. Walakin kullu qaryatin 'ala ma, akan tapi yang dimaksud dengan bahar di sini adalah setiap kampung yang berada di atas air, maksudnya adalah negeri, daerah, wilayah yang mengalir padanya sungai-sungai. Waqala Qatadah, Qatadah mengatakan ammal bar fa ahlul amud. Adapun bar yang dimaksud adalah penduduk amud, penduduk lembah-lembah. Wa ammal bahru fa ahlul qura war rif. Adapun al-bahru adalah penduduk kampung war rif. Rif itu ya wilayah perairan. Qultu wa qad sama Allah Ta'ala al-ma' al-'adba bahran. Aku mengatakan, kata Imam bin Qayyim, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah menamai air yang tawar dengan bahar. Faqala wa ma yastawi al-bahrani hadha 'adbun furatun sa'idun sharabuhu wa hadha min milhul hujaj. Oma yastawil bahranu, dan tidaklah sama dua bahar. Dua bahar. Hadza 'adbun furatun sa'igun syarabuhu, ini adalah bahar yang airnya tawar, segar dan bisa diminum. Wa hadza milhul hujaj, dan ini adalah bahar yang asin. Tidak tawar, yang maksud adalah air. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini menamai air yang tawar pun dengan bahar. Maka ini menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa bahar yang dimaksud di dalam ayat ini, yaitu surat Ar-Rum ayat 41, maksudnya adalah sungai. Jadi al-bahr ya adalah penduduk kota, al-bahr adalah penduduk kampung yang biasanya di kampung itu mengalir sungai-sungai. Walaysa fil 'alami bahrun qulbun waqifan wa innama hiya al-anharu jariyah wal bahru marin was-sakin. Dan di dunia ini tidak ada bahar yang hulwun, yang tawar, yang diam. Wa innama hiya al-anharu jariyah, akan tetapi yang dimaksud adalah sungai-sungai yang mengalir. Wal bahru malih was-sakin, dan bahar yang airnya asin itu tidak mengalir, yaitu diam, itu yang laut yang kita kenal. Fasammal qura, maka perkampungan dinamai ya. Nah, fasammal qura allati 'alaiha al-ma'un jariyah bismitil kalmiyah. Maka perkampungan atau wilayah yang padanya ada air-air yang mengalir, yaitu sungai, dinamai dengan nama tersebut, yaitu bahar. Jadi intinya di sini Imam bin Qayyim menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa bahar itu bukan lautan sebagaimana yang kita kenal, tapi suatu wilayah, suatu daerah yang padanya mengalir sungai, atau yang biasa disebut dengan qura atau rif, perkampungan. Nah, waqala Ibnu Zaid mengatakan zahara al-fasadu fil barri wal bahri qala adh-dhunub. Telah nampak al-fasad, kerusakan di daratan dan di lautan, atau di perkotaan dan di perkampungan, sesuai dengan tafsir yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Apa yang dimaksud dengan al-fasad di sini? Al-dhunub, katanya. Ini telah nampak dosa-dosa di daratan dan di lautan dan seterusnya. Ini juga nanti ada dua penafsiran apa yang dimaksud dengan al-fasad di sini. Qultu, aku mengatakan arada anna dhunub sababul fasad alladhi dhahar. Yang diinginkan oleh Ibnu Zaid di dalam perkataannya ini adalah bahwa dosa menjadi sebab kerusakan yang nampak. Wa in arada anna al-fasad alladhi dhahar huwa adh-dhunub nafsuhu fayakunu lahu fi qawlihi liyudhiqahum ba'dalladhi amilu lahu al-aqibah wa ta'lil. Jika ia menginginkan bahwa kerusakan yang nampak di dalam, sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, huwa dhunubu nafsuha, ia adalah dosa itu sendiri, maka lam, huruf lam yang terdapat dalam firman Allah liyudhiqahum, liyudhiqahum lam di sini lamul akibah, lam yang menunjukkan akibat, wa ta'lil dan alasan. Jadi zaharal fasadu fil barri wal bahri, nampaklah kerusakan fil barri wal bahri. Apa yang dimaksud dengan al-fasad di sini? Sebagian ulama mengatakan bahwa al-fasad di sini adalah kerusakan itu sendiri, ya, yang disebabkan oleh kemaksiatan. Sebagian lagi mengatakan bahwa zaharal fasad, telah nampak al-fasad. Yang dimaksud dengan fasad di sini adalah dosa itu sendiri. Jadi telah nampak perbuatan dosa. Nah, jika penafsiran kedua ini yang dimaksud, itu al-fasad itu adalah perbuatan dosa itu sendiri, maka lam dalam ayat liyudhiqahum menunjukkan akibat. Nanti kita akan baca lagi supaya lebih jelas. Wa 'ala al-awwal, maka menurut penafsiran yang pertama, fal muradu bil fasad, maka yang dimaksud dengan fasad dalam ayat ini an-nafsu kekurangan, wasyarru keburukan, wal-alamu dan kejadian-kejadian yang menyakitkan, allati yuhdithuha Allah fil ardi inda ma'asi ibad, yang Allah subhanahu wa ta'ala munculkan di muka bumi disebabkan karena perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Jadi penafsiran yang pertama, فَقُلَّمَا أَحْدَثُ ذَنْبًا أَحْدَثَ اللَّهُ لَهُ الْعُقُوبَةَ, maka ayat ini menunjukkan setiap kali hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala melakukan perbuatan dosa, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memunculkan, menurunkan untuk mereka sebuah akibat. كَمَا قَلَّ بَعْدُ السَّلَفْ, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian salaf, كَمَا قُلَّمَا أَحْدَثُمْ ذَنْبًا ahdathallahu lakum min sultanihi hukubah, setiap kali kalian melakukan suatu perbuatan dosa, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memunculkan, akan menimpakan untuk kalian dari kekuasaannya hukubatan, sebuah akibat, bencana, malapetaka, keburukan, kekurangan, ya, atau alam, kejadian-kejadian apa saja yang tidak disukai oleh manusia. Wadzahir wallahu a'lam, adapun yang nampak. Nah, di sini Al-Imam Ibnu Qayyim memilih pendapat yang kedua, bahwa yang dimaksud dengan fasad di sini adalah dosa itu sendiri. Dan yang nampak wallahu a'lam annal fasad al-murad bihi adz-dzunub wa mujibatuha. Ya. Bahwasannya al-fasad yang dimaksud di dalam ayat ini adalah perbuatan dosa itu sendiri dan konsekuensi-konsekuensinya. Wa yudullu alaihi qawluhu ta'ala liyudhiqahum ba'dal ladhi amilu, agar Allah subhanahu wa ta'ala membuat mereka merasakan akibat dari sebagian perbuatan yang telah mereka perbuat. Menurut penafsiran Al-Imam Ibnu Qayyim, berarti makna ayat ini zaharal fasadu fil barri wal bahri, telah nampak perbuatan-perbuatan dosa di daratan atau di lautan atau di perkotaan dan di perkampungan, bima kasabat aydin nas, disebabkan perbuatan-perbuatan manusia, liyudhiqahum, kata Al-Imam Ibnu Qayyim tadi lam di sini lamul akibah, lam yang menunjukkan akibat, ya. Jadi artinya liyudhiqahum, akibat dari itu, akibat dari nampaknya perbuatan-perbuatan dosa itu yang disebabkan atau dilakukan oleh tangan-tangan manusia itu, akibatnya Allah subhanahu wa ta'ala membuat mereka merasakan dampak dari sebagian perbuatan yang telah mereka perbuat dari perbuatan dosa itu, la'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali. Gitu ya. Mudah-mudahan mereka kembali. Jadi Al-Imam Ibnu Qayyim memilih pendapat yang kedua, sekali lagi bahwa al-fasad yang dimaksud dalam ayat ini adalah perbuatan dosa itu sendiri. Maka ketika perbuatan dosa itu telah nampak, Allah Subhanahu wa taala akan membuat mereka manusia, hamba-hambanya merasakan akibatnya. Merasakan akibat dari sebagian sebagian dari perbuatan yang mereka lakukan. Makanya kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan fahadha haluna, beginilah kondisi kita. Innama adzaqana syai'al yasir min amalina. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan akibat yang sedikit dari amal-amal kita. Falau adzaqana kulla amalina lama taraka 'ala dhahriha min dabatin. Kalau Allah Subhanahu wa taala membuat kita merasakan akibat dari seluruh amal-amal kita, maka Allah tidak akan menyisakan di atas muka bumi ini satu hewan pun. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu hanya menurunkan akibat dari sebagian perbuatan dosa kita saja. Tidak menurunkan akibat untuk seluruh perbuatan dosa yang kita lakukan. Dan ini diantara juga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Imam Ibnu Qayyim, jadi kita itu diturunkan kepada kita akibat hanya dari sebagian perbuatan dosa yang kita lakukan. Kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan akibat dari seluruh perbuatan dosa yang kita lakukan, kita tidak akan pernah bisa hidup. Tidak akan ada satu hewan pun yang akan Allah Subhanahu wa taala biarkan hidup di muka bumi ini. Kemudian tujuannya apa? Allah Subhanahu wa taala membuat kita merasakan akibat dari perbuatan dosa itu, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka kembali tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang mereka lakukan. Maka di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan malapetaka, Allah Subhanahu wa taala menimpakan keburukan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kejadian-kejadian yang tidak kita sukai, ya, di antara hikmah dari semua itu adalah agar kita menjadi ingat kepada Allah dan kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu lebih baik daripada Allah membiarkan kita dalam kesenangan, padahal Allah Subhanahu wa taala justru sedang menangguhkan kebinasaan kita. Dan ini yang disebut dengan apa? Istidraj. Jadi perbuatan dosa, perbuatan maksiat itu diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan dua cara. Yang pertama adalah dibiarkan. Dibiarkan. Ini yang disebut dengan istidraj, yaitu menarik secara perlahan-lahan kepada kebinasaan. Kemudian yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala turunkan akibat secara langsung dari perbuatan maksiat yang dilakukan oleh hamba-Nya. Dan yang kedua ini lebih baik daripada yang pertama, ya, karena biasanya dengan diturunkannya akibat kita menjadi ingat kepada Allah, kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Oleh karena itu dikatakan apa? Kenikmatan yang semakin membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, atau musibah ya, yang semakin membuat kita dekat dengan Allah itu lebih baik daripada kenikmatan yang membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan wa min ta'thirin ma'asi fil ardi ma yahillu biha min al-khasabi waz-zalazil wa yamhuqu barakataha. Kemudian di antara dampak perbuatan maksiat di muka bumi adalah kejadian-kejadian di muka bumi berupa khasaf, tanah longsor, wazalazil, gempa bumi, wayamhuq barakataha, dan keberkahan bumi itu dicabut, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara dampak perbuatan maksiat yang Allah turunkan ya, ke dalam bumi adalah tanah longsor, kejadian-kejadian alam, tanah longsor, kemudian gempa bumi, termasuk Allah akan cabut keberkahan kebaikan dari bumi tersebut. Diumumkan kepada ibu-ibu, duduknya dirapatkan ke depan. Sekali lagi diumumkan untuk ibu-ibu agar maju ke depan yang mungkin ada yang baru datang sampai ke bagian tempat. Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perbuatan dosa dan kemaksiatan tidak hanya akan mendatangkan kerusakan di muka bumi, namun juga akan mengurangi bahkan melenyapkan kebaikan dari bumi yang kita tempati itu. Kebaikannya dilenyapkan, yang muncul adalah apa? Berbagai macam kerusakan dari bumi tersebut. Waqad marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala diyari Tsamud. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melewati negeri Tsamud. Itu negeri yang pernah turun kepadanya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Famana'ahum min dukhuli diyarihim illa wa hum baqun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka untuk memasuki negeri tersebut melainkan dalam keadaan menangis. Wa min syurbi miyahihim wa min al-istiqa'i min abarihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang mereka, para sahabatnya, untuk minum air dari negeri tersebut. Wa min al-istiqa'i min abarihim, dan melarang untuk mengambil air dari sumur-sumur di negeri tersebut. Hatta amara an yu'laqa al-ajinu alladhi 'ujina bi miyahihim lin-nawadih. Sesampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan adonan roti yang diadon menggunakan air dari negeri tersebut untuk diberikan saja kepada unta-unta dan tidak mereka makan. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan apa? Melewati suatu negeri, yaitu negeri kaum Tsamud. Di mana kaum Tsamud ketika itu dulu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri itu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabatnya untuk memasuki negeri itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk minum dari air yang terdapat di negeri itu. Untuk mengambil air dari sumur-sumur, ya bahkan apa? Bahkan adonan roti atau gandum yang diadon menggunakan air dari negeri itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk dimakan oleh unta-unta dan tidak mereka makan. Mengapa? Litakthiru syu'mil maksiat fil ma. Karena kesialan maksiat itu berpengaruh kepada air. Jadi saking Nabi SAW berhati-hati tidak ingin mendapatkan kesialan, keburukan, ya, akibat dari perbuatan maksiat yang pernah dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai air di tempat yang pernah turun kepadanya azab Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingin menggunakannya supaya tidak kena dampak dari perbuatan maksiat yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Wa kadzalika ta'thiru syu'mid dzunubi fi nafsi thimari wa ma turma bihi minal afar. Maka begitu pun juga pengaruh dari perbuatan dosa kepada berkurangnya buah-buahan, wa ma turma bihi minal afar, dan juga pengaruh perbuatan dosa terhadap penyakit-penyakit, hama-hama yang ada pada tanaman-tanaman dan buah-buahan. Jadi perbuatan maksiat itu bisa mengurangi buah-buahan, tanam-tanaman, dan bahkan bisa membuat munculnya berbagai macam hama penyakit terhadap tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan tersebut. Wa qad dzakara al-Imam Ahmad fi musnadih. Al-Imam Ahmad menyebutkan di dalam musnadnya fi dhimni hadithi, dalam sebuah hadis, qala wujida fi khazaini bani Umayyah hintatul habba bil qadri nawati tamri wa hiya fi surratin maktubin 'alayha hadha kana yanbut fi zamanil 'adli. Ditemukan di gudang milik Bani Umayyah, kerajaan Bani Umayyah, hintatul habbatu bi qadri nawati tamri, yang biji gandumnya, satu biji itu sebesar biji kurma. Ini besar sekali ya. Jadi biji gandum ya, di zaman itu ditemukan di gudangnya siapa? Milik kerajaan Bani Umayyah. Biji gandumnya itu sebesar biji kurma. Ini menunjukkan berarti sangat besar sekali. Wa hiya fi surratin maktubin 'alaiha, dan dia berada dalam sebuah karung yang ditulis di karung itu, hadza kana yanbutu fi zamanil 'abdi, ini gandum ini adalah yang pernah tumbuh di zaman keadilan. Ini menunjukkan keberkahan ya, menunjukkan keberkahan. Jadi dulu kerajaan Bani Umayyah ya, atau sebagian dari kerajaan yang pernah ada di kerajaan Bani Umayyah, khalifahnya, penguasanya itu betul-betul menegakkan keadilan, benar-benar menegakkan syariat Islam, sehingga dengan sebab itu punya pengaruh terhadap gandum yang tumbuh di masa itu, di masa ketika penguasanya benar-benar menegakkan keadilan kepada rakyat. Sehingga di sini dikatakan dalam sebuah riwayat seperti ini. Jadi satu gandum besarnya sebesar biji kurma. Dan mengapa itu bisa terjadi? Sebabnya adalah karena biji gandum ini tumbuh di zaman keadilan. Hadza kana yanbut fi zamanil 'adli. Perhatikan hadis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketaatan, penegakan syariat, penegakan keadilan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan keberkahan kepada hidup kita. Akan mendatangkan keberkahan kepada bumi, tanah, tempat kita berpijak. Wa kathiru min hadhihi al-afati ahdatsaha Allah Subhanahu bima ahdatsa al-ibadu min adh-dhunub. Dan banyak sekali dari penyakit-penyakit ini yang Allah Subhanahu wa taala munculkan sebabnya adalah karena hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala berbuat perbuatan-perbuatan dosa. Sebagaimana yang tadi dijelaskan, kemaksiatan itu akan mengurangi dan melenyapkan keberkahan, juga akan memunculkan kerusakan. Wa akhbarani jama'atun min syuyukh as-sahra annahum kanu ya'maluna thimara akbar mimma hiya. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, telah mengabarkan kepadaku sekelompok dari syuyukh sahra, orang tua di padang pasir, bahwasanya dahulu mereka menemukan buah-buahan itu lebih besar daripada sekarang. Jadi pengalaman Al-Imam Ibnu Qayyim yang beliau dengar dari para orang tua di zamannya. Kata para orang tua, katanya ya, buah-buahan dulu itu lebih besar daripada sekarang. Wa katiru min hadhil afati allati tusibuha lam yakunu ya'rifuha. Begitupun hama-hama penyakit yang menyerang tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman, buah-buahan, ya, banyak di antaranya tidak pernah mereka ketahui. Tidak pernah mereka ketahui. Wa innama hadatsat min qurbin. Hama-hama penyakit ini terjadi muncul pada waktu dekat, di baru-baru sekarang ini. Ini juga yang menunjukkan apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, bahwa perbuatan maksiat itu akan mengurangi keberkahan dan memunculkan kerusakan. Wa amma ta'thiru dhunub fis-suwar wal khalq faqad rawa at-Tirmidhi min fi jami'ihi an sallallahu alaihi wa sallam annahu qala khalaqa Allahu Adam wa tuluhu fis-sama' 60 dira'an falam yazal al-khalqu yanqusu hatta al-an. Adapun pengaruh dosa dalam bentuk tubuh penciptaan manusia diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidhi di dalam jami'nya. Wa annahu qala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, Allah menciptakan Adam tingginya itu 10 hasta ke langit. Tinggi. Falam yazalil khalqu yanqusu hatta al-an, dan terus manusia itu berkurang, semakin pendek tubuhnya hatta kan sampai sekarang. Nah, ini juga katanya tadi Ibnu Qayyim disebabkan karena perbuatan dosa manusia. Ini manusia dulu itu tinggi sekali. Situ nadhira'an 60 hasta. Satu hasta itu segini ya. Kira-kira berapa meter itu kalau 60? Segini ada setengah meter satu hasta. Berarti sekitar 30 meter. Ya, kira-kira ya, 30 meter dulu. Dan ini juga nanti penduduk surga ya, tingginya seperti Nabi Adam ya. 30 meter. Ada orang 30 meter sekarang tingginya. 10 meter juga tidak ada ya. 5 meter juga tidak ada. 3 meter. Ada 3 meter ya, 2 meter saja ya. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim, ini hadis disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi dulu Nabi Adam itu tinggi, kemudian berkurang manusia tingginya disebabkan karena perbuatan dosa yang mereka lakukan, dan ini di antara pengaruh dari perbuatan dosa. Nah, fa idza arada Allahu an yutahhira al-ardha min adh-dhalama wal fajr wal khawana. Ketika Allah Subhanahu wa taala nanti akan membersihkan manusia dari orang membersihkan bumi dari orang-orang zalim, dari orang-orang jahat, dan dari orang-orang yang suka berkhianat. Yukhriju 'abdan min ibadihi, maka Allah kelak nanti dekat dengan akhir zaman atau pada akhir zaman akan mengeluarkan seorang hamba dari hamba-hambanya, min ahli baiti nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari keluarga atau ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah al-Imam Mahdi. Nanti pada akhir zaman Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan, memunculkan siapa? Al-Imam Mahdi, yang diantara cirinya adalah termasuk ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa yamla'ul ardha qistan kama muriat jawran, maka kemudian hamba Allah Subhanahu wa taala ini akan memenuhi muka bumi dengan keadilan, kama muriat jawran, sebagaimana sebelumnya muka bumi dipenuhi dengan kezaliman. Wa yaqtulul masihul yahuda wan nasara. Kemudian nanti pada akhir zaman juga akan turun Nabi Isa al-Masih dan akan membunuh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Wa yuqimud din alladhi ba'athallahu bihi rasulahu. Kemudian dia akan menegakkan agama yang Allah Subhanahu wa taala utus dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Subhanahu wa taala ketika ingin membersihkan muka bumi dari orang-orang zalim, orang-orang jahat, orang-orang yang suka bermaksiat, orang-orang yang khianat, maka Allah memunculkan salah satu hamba-Nya. Kemudian dia menegakkan keadilan di muka bumi, memberantas kezaliman. Begitu juga diturunkan Nabi Isa, membunuh orang-orang Yahudi, membunuh orang-orang Nasrani. Kemudian dia menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa tukhrijul ardu barakataha wa ta'udu kama kanat, maka kemudian bumi akan mengeluarkan keberkahannya. Jadi pada saat itu ketika agama Allah Subhanahu wa taala tegak, ketika syariat Allah Subhanahu wa taala tegak diberlakukan di muka bumi, ketika orang-orang zalim, orang-orang jahat berkurang atau bahkan lenyap tidak ada, maka yang akan terjadi adalah bumi kembali mengeluarkan keberkahannya. Wa ta'udu kama kanat, dan bumi akan kembali seperti sedia kala. Berkah bumi. Hatta innal isobata minan nas la ya'kuluna ramana. Ini semua hadis ya. Sebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Sehingga di zaman itu ketika bumi benar-benar telah mengeluarkan kembali keberkahannya, innal isobata minan nas, sekelompok manusia akan makan dari satu buah delima. Jadi satu buah delima itu bisa dimakan, cukup untuk dimakan oleh sekelompok orang. Buah delima tahu ya. Kalau sekarang buah delima ya cukup untuk satu orang. Kecil ya. Kurang. Bukan kurang ya, untuk satu orang. Nah, nanti di akhir zaman ketika keadilan tegak, ketika agama Allah tegak, ketika syariat Allah kembali diberlakukan, bumi itu akan berkah sampai kondisinya seperti itu. Buah delima itu cukup untuk dimakan oleh banyak banyak orang, satu buah. Bahkan wayastadilluna biqahfiha, bahkan manusia sekelompok orang itu bisa bernaung, berteduh dengan kulitnya. Jadi kulitnya itu bisa dipakai untuk bernaung, berteduh. Ya sekarang mana bisa? Masuk ke kepala aja enggak bisa. Wa yakunu al-'anqudu min al-'inab wa qarab'ir. Ya. Begitupun satu tangkai anggur nanti itu ya banyaknya seperti hewan unta atau sebesar hewan unta. Satu tangkai anggur itu besarnya seperti hewan unta. Ini juga menunjukkan keberkahan. Wa innal lakhata alwahidata latakfil fi amma minan nas. Begitupun satu ekor unta yang baru lahir itu cukup untuk sekelompok atau banyak dari manusia. Semuanya ini disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhir zaman ketika apa? Ketika keadilan dan syariat Islam kembali tegak di muka bumi ini. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Semua ini menjelaskan kepada kita bahwa keberkahan bumi dan tanah tempat kita tinggal itu tergantung oleh sejauh mana orang-orang atau manusia yang tinggal di atasnya menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tergantung sejauh mana orang-orang yang tinggal di atasnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semakin takwa manusia yang tinggal di atas muka bumi itu, maka muka bumi itu akan semakin banyak mendatangkan keberkahan bagi mereka. Ya. Dan semakin mereka meninggalkan ketaatan, semakin banyak perbuatan maksiat yang dilakukan oleh umat manusia yang tinggal di atas muka bumi itu, maka semakin berkuranglah keberkahan dari bumi tersebut. وَهَذَا لِأَنَّ الْأَرْضَ لَمَّا طَهُرَتْ مِنَ الْمَعَاسِ ظَهَرَتْ فِيهَا آثَارُ الْبَرَكَةِ مِنَ اللَّهِ الَّتِي مَحَقَتْهَا الذُّنُوبُ وَالْكُفْرُ. Ini intinya ini. وَهَذَا dan ini لِأَنَّ الْأَرْضَ karena bumi لَمَّا طَهُرَتْ مِنَ الْمَعَاسِ ketika bumi itu bersih dari kemaksiatan ظَهَرَتْ فِيهَا آثَارُ الْبَرَكَةِ maka akan muncul pada bumi itu bekas-bekas keberkahan dari Allah allati mahaqat hadzunubu wal kufru yang sebelumnya dilenyapkan dan dihancurkan oleh dosa dan kekufuran. Wala raiba anna al-uqubati allati anzalaha Allah bil ardi baqiyat atharu wasariyatan fil ardi tatlubu ma yushaqiruha min adh-dhunub allati hiya athar tilka jarahim allati udzibat biha al-umam. Dan tidak diragukan bahwasanya akibat-akibat yang Allah turunkan di muka bumi akan tetap bekas-bekasnya tetap ada menuntut perbuatan dosa yang sepertinya yang merupakan akibat dari kejahatan-kejahatan yang umat-umat terdahulu diazab karenanya. Fahadil athar allati fil ardi min athari tilkal uqubat kama anna hadhil ma'asi min athari tilkal jaraim. Maka akibat-akibat atau bekas-bekas yang ada di muka bumi ini adalah akibat dari musibah-musibah tersebut kama anna hadhil ma'asi min athari tilkal jaraim sebagaimana perbuatan-perbuatan maksiat ini juga adalah bekas-bekas dari kejahatan-kejahatan tersebut. Fatanasabat hikmatullahi wa hukmuhul qawli awalan wa akhirat, maka cocoklah hikmah Allah dan sunnatullah awal dan terakhirnya. Wa kana al-adhimu minal uqubati lil-adhimi minal jinayah, dan akibat atau musibah yang besar untuk dosa yang besar. Wal akhafu lil-akhaf, dan musibah yang ringan juga untuk perbuatan dosa yang ringan. Wa hakadha yahkumu subhanahu baina khalqi, beginilah Allah Subhanahu, begitulah Allah Subhanahu wa taala menghukumi makhluk-makhluknya fi daril barzakhi wa daril jazai, di alam barzakh dan di alam jaza atau hari pembalasan, yaitu pada hari kiamat. Artinya akibat yang Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepada makhluknya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Jadi musibah yang besar ini adalah akibat dari perbuatan dosa yang besar. Musibah yang kecil ini juga akibat dari perbuatan dosa yang kecil. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya menghukumi hamba-hambanya di dunia, di alam barzah, begitupun nanti di akhirat. Wa ta'ammal muqaranata syaitan wa mahallahu wa darahu. Dan perhatikanlah juga persahabatan dengan syaitan, tempat di mana syaitan ditaati, wa darahu, dan juga rumah, tempat tinggal di mana setan ditaati padanya. Jadi bagaimana pengaruhnya? Fa innahu lamma qarana al-'abada wastawala 'alaihi. Sesungguhnya ketika setan mendekati dan menyertai seorang hamba, kemudian setan berhasil menguasai hamba tersebut, nuzi'atil barakatu min umrihi wa amalihi wa qawlihi wa rizqihi. Ya, ini akibat yang akan terjadi kepada diri manusia secara pribadi. Kalau tadi kita berbicara tentang akibat yang akan terjadi kepada manusia secara umum, atau dari sisi apa yang akan timbul dari bumi tempat mereka berbicara. Jadi sebagaimana perbuatan maksiat itu akan mendatangkan akibat untuk manusia secara umum, dan ketika akibat itu datang tidak hanya menimpa orang-orang yang buruk saja, tapi juga akan menimpa orang-orang yang baik. Ini yaitu ketika Allah menurunkan akibat kepada manusia secara umum. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Dan perihalan diri kalian dari fitnah, dari musibah yang tidak hanya akan menimpa orang-orang zalim di antara kalian secara khusus. Jadi kalau musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan akibat perbuatan dosa manusia secara umum, ini tidak hanya akan menimpa orang-orang yang buruk saja, tapi juga akan menimpa orang-orang yang baik juga. Ketika perbuatan dosanya sudah dominan, oleh karena itu orang-orang yang baik diperintahkan untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar agar dia tidak kena imbas dari perbuatan maksiat yang dilakukan oleh sebagian orang yang ada di zamannya. Nah, sebagaimana akibat itu akan terjadi kepada manusia secara umum, akibat dari perbuatan maksiat juga akan terjadi kepada manusia secara pribadi yang mengerjakan kemaksiatan itu. Nah, di sini disebutkan ketika setan telah berhasil menguasai seorang hamba. Kalau setan telah menguasai seorang hamba, tentu saja berarti perbuatan hamba itu akan buruk, akan jelek. Hamba itu akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu terjadi, nuzi'atil barakah, maka keberkahan dari orang itu akan dicabut. Dari apanya? Min umrihi, keberkahan dari umurnya. Wa amalihi, keberkahan dari pekerjaannya. Wa qaulihi, keberkahan dari perkataannya. Warizkihi, dan keberkahan dari rizkinya. Semuanya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang hamba yang telah berhasil dikuasai oleh setan. Subhanallah. Ini tentu saja sesuatu yang sangat kita khawatirkan terjadi kepada kita. Ya, umur kita, waktu kita tidak barokah. tidak mendatangkan kebaikan, tidak mendatangkan manfaat baik diri sendiri apalagi untuk orang lain. Pekerjaan kita, perbuatan kita, apa yang kita perbuat itu tidak barokah, tidak manfaat. Tidak manfaat di dunia, tidak manfaat juga di akhirat. Kemudian perkataan kita juga tidak barokah. Rizki yang kita dapatkan juga tidak barokah. Tidak ada kebaikan, tidak ada manfaat yang datang dari. Nah, ini kapan? Ini adalah ketika seorang hamba telah dikuasai oleh setan, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan ketaatan kepada-Nya. Maka ini pernah kita bahas ya tentang barokah. Jika kita ingin umur kita barokah, pekerjaan kita barokah, perkataan kita barokah, rezeki kita barokah, jangan menjadi sahabat setan. Walamma atharat ta'atuhu fil ardi ma athar wa nuzi'atil barakatu min kulli mahallin zaharat fihi ta'atu. Maka ketika ketaatan kepadanya, maksudnya ketaatan kepada setan, memberikan pengaruh pada muka bumi, ma'athar dengan pengaruh yang terjadi, nuzi'atil barakatu min kulli mahallin zaharat fihi ta'atuhu, maka akan dicabut keberkahan dari setiap tempat yang dilakukan padanya ketaatan kepada setan. Jadi ketika seorang hamba melakukan ketaatan di suatu melakukan perbuatan maksiat, mentaati setan di suatu tempat, maka keberkahan tempat itu akan dicabut. Wa kadzalika maskanu lamma kana jahima lam yakun hunaka syai'un min ar-ruhi wal rahmati wal barakah. Begitupun juga dengan tempat tinggalnya. Jadi kalau seorang hamba tinggal di suatu tempat, di rumah, kemudian dia bermaksiat di rumah itu, maka keberkahan rumah itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah itu kosong dari berkah, kosong dari kehidupan, kosong dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai pembahasan tentang bahwa kemaksiatan akan mendatangkan kerusakan baik bagi umat manusia secara umum atau bagi seorang hamba secara pribadi. Yang intinya adalah kemaksiatan akan mendatangkan kerusakan dan akan mengurangi bahkan menghilangkan keberkahan dari bumi dan dari diri seseorang. Nah, kemudian selanjutnya qala al-musannif rahimahullah, penulis Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan wa min uqubatiz dzunub, dan di antara akibat dari perbuatan dosa, annaha tudfi'u minal qalbi naral ghairah allati hiya lihayatihi wa salahihi kal hararatil ghariziyyati lihayati jami'il badan. Di antara akibat dari perbuatan dosa adalah bahwa perbuatan-perbuatan dosa itu akan memadamkan api cemburu di dalam hati. Ghairah, ya, ghairah itu kecemburuan. Gairah juga ya, atau semangat. Kepada kebaikan tentu saja. Atau nanti juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim al-ghairah. Ghairah itu rasa benci kepada keburukan dan rasa cinta kepada kebaikan. Itu ghairah. Dan ini tentu saja adalah penting. Karena kita tidak akan mampu melaksanakan kebaikan, perbuatan baik. Kalau kita tidak mencintai, kita tidak akan mampu meninggalkan perbuatan buruk. Kalau kita tidak meninggalkan, kalau kita tidak membenci. Oleh karena itu, di dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa orang yang akan merasakan lezatnya keimanan adalah orang di antaranya yang memiliki sifat benci kepada kekufuran. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakraha an yughlaqa fil nar. Begitu ya. Salatul man kunna fihi wajada halawatan iman. Ada tiga sifat yang jika seorang hamba memiliki tiga sifat itu, maka dia akan merasakan lezatnya iman, akan merasakan manisnya iman. Di antaranya adalah itu orang yang memiliki sifat benci kepada perbuatan kufur, perbuatan fasik, perbuatan maksiat. Nah, inilah disebut dengan dhurrah. Jadi, benci kepada keburukan, benci kepada kemaksiatan, benci kepada kefasikan, inilah ada yang disebut dengan apa? Ghairah. Dan ini tuntutan dari keimanan. Dalam Al-Qur'an disebutkan wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Dan Allah Subhanahu wa taala membuat kalian benci kepada kekufuran, kepada kefasikan dan kepada kemaksiatan. Sebagaimana Allah membuat kalian cinta kepada keimanan. Inilah yang disebut dengan gairah. Cinta kebaikan dan benci keburukan. Nah, perbuatan maksiat akan memadamkan api gairah di dalam hati seorang hamba. Allati hiya li hayatihi wa salahi kal hararatil ghariziyati li hayati jami'il badan. Yang gairah ini adalah sesuatu yang membuat hati menjadi hidup dan hati menjadi baik. Sebagaimana al hararah al ghariziyah, panas tubuh yang membuat hidup tubuh kita. Jadi hati, hidup dan baiknya hati ini adalah yang menentukannya adalah gairah tadi. Rasa cinta kepada kebaikan dan rasa benci kepada keburukan. Jadi selama seseorang masih memiliki rasa cinta kepada kebaikan dan benci kepada keburukan, maka hatinya akan hidup, hatinya akan baik. Seperti juga badan kita. Kalau dalam badan kita sudah tidak ada ya tadi hararah ghariziyah gitu, panas tubuh atau apa ininya istilahnya, ya, maka badan tidak akan hidup. Fal ghairatu hararatuhu wa naruhu allati tukhriju ma fihi min al-khabati was sifatil madhuma. Maka gairahlah, ya, maka gairahlah, dia itu ibarat panas dan api yang mengeluarkan dari hati al-khabath penyakit-penyakit wasifatil madhmumah dan sifat-sifat yang buruk. Kama yukhrijul kiru khabatha dhahabi wal fiddati wal hadid, sebagaimana kir, alat peniup api, yang membersihkan kotoran emas, perak dan besi. Itu dalam dipandai besi ya. Kalau begitu. Jadi gairah ini sangat penting, ya, karena hidupnya hati, baiknya hati ditentukan oleh gairah tadi. Dan gairah akan menghilangkan, akan mengeluarkan, akan membersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit dan dari sifat-sifat yang buruk. wa asyrafun nasi wa ajadduhum wa alahum himmatan asyaddahum ghairatan ala nafsihi wa khasatihi wa umumin nas. Ya. Maka manusia yang paling mulia, manusia yang paling tinggi, manusia yang paling besar sekali semangatnya, kemauannya, keinginannya adalah orang yang paling besar ghairahnya atas dirinya sendiri, atas orang-orang yang terdekat, orang-orang terdekatnya, dan atas seluruh manusia. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam abyaral khalqi ala ummah. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat memiliki gairah atas umatnya. Seorang yang sangat cemburu atas umatnya. Oleh karena itulah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang paling mulia, menjadi manusia yang paling tinggi derajatnya. Wallahu subhanahu asyaddu ghairatan minhu, dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih pencemburu lagi, lebih besar lagi gairahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama tsabata fi sahih, sebagaimana yang terdapat dalam sahih Bukhari, anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, atajabuna min ghairati sa'di, apakah kalian heran, takjub dengan kecemburuan Sa'ad? La ana aghyaru minhu, ini syahidnya, la ana aghyaru minhu, sesungguhnya aku lebih pencemburu dari Sa'ad. Wallahu aghyaru minni, dan aku lebih dan Allah lebih pencemburu lagi dariku. Allah lebih pencemburu lagi dariku. Ini gairah. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling memiliki gairah, paling pencemburu. Atau tadi kalau kita maknai gairah, paling benci kepada kemaksiatan, perbuatan dosa, keburukan, dan paling cinta kepada kebaikan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih lagi dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa bisahihi aydan annahu qala fi khutbatil kusuf, ya ummata Muhammad, ma'ahadul aghyaru minallah an yasniya abduhu al tasniya ummatu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dalam khutbah kusuf, wahai umat Muhammad, tidaklah seorang lebih cemburu dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika ada seorang hamba yang berzina, atau ketika ada seorang hamba perempuan yang berzina. Terus Allah subhanahu wa ta'ala sangat cemburu kepada seorang ketika ia melakukan perbuatan dosa, yaitu melakukan zina. Dan kecemburuan Allah ini tidak ada yang melampauinya seorang pun. Wahai sahih, dalam hadis sahih, sahih Bukhari dan sahih Muslim, ayat annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ahada aghyaru minallah, tidak ada seorang pun yang lebih cemburu, pencemburu dari Allah. Min ajli dzalik, oleh karena itu, haramal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala mengharapkan perbuatan-perbuatan keji yang nampak dan yang tersembunyi. Wala ahada ahabu ilaihi al-udhru minallah, dan tidak ada seorang pun yang lebih mencintai permaafan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Min ajri dhalika arsala rusula mubashirina wa mudhirin, oleh karena itulah Allah mengutus para rasul memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Walaupun ada hakku ilahil marhum minallah, dan tidak ada seorang pun yang lebih cinta kepada pujian dari Allah. Min ajli dzalika asna ala nafsi, oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala memuji atas dirinya sendiri. Hari ini yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim ini semuanya adalah menunjukkan tentang pentingnya gairah, ya. Menunjukkan tentang pentingnya gairah. Gairah itu sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Gairah juga sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. bahwa tinggi dan rendahnya derajat seorang hamba ditentukan oleh sebesar apa gairahnya di dalam hati. Maka gairah sangat penting. Nah, jika gairah sangat penting, tentu saja manusia yang berakal akan senantiasa menjaga gairahnya di dalam hati. Dan di antara cara kita untuk menjaga gairah tersebut adalah menjauhi kemaksiatan. Karena dampak dari perbuatan maksiat adalah akan memadamkan api gairah di dalam hati kita. Kemudian Al-Imam Al-Qayyim mengatakan fajama'a fi hadzal hadits bainal ghairah allati asluha karahatul qabiha qaba'ihi wa budduha wa baina mahabbatil udhri alladhi yujibu kamalal 'adli war rahmati wal ihsan. Dalam hadis ini, hadis yang tadi terakhir kita baca, Rasul sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara ghairah, yang makna pokok dari ghairah itu adalah karahatul qaba'ih wa bughduha, membenci perbuatan-perbuatan buruk, membenci keburukan. Nah, ini penafsiran Al-Imam Ibnu Qayyim sebagaimana tadi kita katakan. Ini makna pokok dari ghairah itu adalah membenci keburukan. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara ghairah dengan suka untuk memberi maaf. Di Allah itu pencemburu. Allah itu memiliki sifat ghairah. Tapi di sisi yang lain, Allah Subhanahu wa taala itu juga memiliki sifat suka memberi maaf. Ya. Dan sifat suka memberi maaf, sifat suka memberi maaf akan melahirkan sifat adil yang sempurna, sifat rahmat yang sempurna, dan sifat ihsan, kebaikan yang sempurna. Wa annahu subhanahu ma shiddati ghairatihi yuhibbu an yaqdira ilaihi al-'abd. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan gairahnya yang sangat tinggi, yuhibbu an yaqdira ilaihi, pada saat yang sama Allah Subhanahu wa taala juga suka hamba-hambanya meminta maaf kepadanya, wa yaqbalu 'udra man intadhara ilaihi, dan Allah senantiasa menerima permaafan orang-orang yang meminta maaf kepadanya. Wa innahu la yu'akhidhu 'abidahu birtikabi ma yughuru min irtikabihi hatta ya'dira ilaihim, wa li ajli dhalik arsala rusulahu wa anzala kutubahu i'dharan wa inzaran. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab, tidak akan menyiksa hamba-hambanya yang melakukan perbuatan dosa ketika dia sudah meminta maaf atau meminta ampun kepadanya. Jadi Allah itu pertama pencemburu dan sangat pencemburu, sangat gairah, memiliki sifat gairah. Tapi pada saat yang sama juga Allah itu suka memberi maaf kepada orang-orang yang melakukan kesalahan. Fahadha ghayatul majdi wal ihsan wa nihayatul kamal, fa inna katira mimman tashtaddu ghayratuhu minal makhluqin tahmiluhu shiddatul ghayrati ala suratil iqai wal uqubati min ghayri i'zarin minhu. Maka ini adalah puncak kemuliaan, puncak kebaikan dan ketinggian, wa nihayatul kamal, dan puncak kesempurnaan. Karena banyak orang, makhluk-makhluk Allah, hamba-hamba Allah yang besar sekali gairahnya, besar sekali kecemburuannya, akan tapi kemudian hal itu membuat mereka atau membuat dia mudah menghukum tanpa memberikan maaf. Wa min ghairi qabulin li udhrin man i'tadara ilaihi, membuat mereka tidak mudah memaafkan orang yang meminta maaf kepadanya. Bal yakunu lahu fi nafsil amri udhrun wa la tad'u shiddatul ghairati an yaqbala udhrahu, wa kathiru mimman yaqbalu ma'adir yahmidu ala qabulha qillatul ghairah bil qillatil ghairah hatta yatawassa'a fi turuqil ma'adir wa yara'udhul ma laysa bi'udhrin hatta yaqdiru katsirun minhum bil qadar wa kullun minhumma ghairu mamduhin 'ala al-itlaq. Nah, jika Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang seimbang tadi antara ghairah dengan suka memaafkan, maka Alim Ibnul Qayyim di sini juga menjelaskan begitulah juga seharusnya kita lakukan. Bahwa kita sangat benci kepada keburukan, sangat benci kepada kemaksiatan, sangat benci kepada kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Akan tapi pada saat yang sama kita juga harus memiliki sifat mudah memaafkan. Jadi jangan sampai kita memiliki gairah yang sangat tinggi, ya, sehingga hal itu kemudian membuat kita menjadi orang yang tidak pemaaf. Sehingga membuat kita menjadi orang yang mudah menghukum, mudah memvonis orang lain. Ini juga tidak tepat. Harus seimbang dua-duanya. Kita memiliki gairah, benci kepada kemaksiatan, keburukan. Tapi pada saat yang sama, ketika ada orang melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, melakukan kesalahan, kita juga harus menjadi orang yang mudah memberi uzur kepada orang tersebut. Apalagi jika ia menyesal, jika dia kembali, jika dia meminta maaf, maka kita pun harus memberikan maaf kepada orang tersebut. Jadi harus seimbang. Jadi ada orang yang berlebihan gairahnya sehingga tidak memiliki sifat pemaaf. Ada juga orang yang sebaliknya, kata Alim Ibnul Qayyim, yang tinggi sekali sifat pemaafnya sehingga mudah sekali memberi uzur kepada orang lain. Mudah memberi uzur kepada orang lain. Sampai sebagian mereka, katanya banyak dari mereka memberi uzur dengan takdir. Di hadapannya ada orang-orang bermaksiat, berbuat dosa, kemudian mengatakan, ya sudah takdir, biarin saja. Nah itu juga salah. Nah, itu juga salah. Jadi jangan bermudah-mudahan dalam memberi uzur, jangan juga bermudah-mudahan atau berlebih-lebihan dalam gairah, sehingga berlebih-lebihan di dalam memvonis, berlebih-lebihan dalam menghukum, ya, berlebih-lebihan di dalam menyalahkan, dan tidak memberikan ruang kepada orang lain untuk mereka berusaha untuk memperbaiki diri. Nah, ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa kullu minhumma ghairu mamduhin 'ala al-itlaq. Masing-masing dari keduanya, berlebih-lebihan dalam gairah, berlebih-lebihan dalam uzur, ini semuanya tidaklah terpuji secara mutlak. Maka sahaja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam annahu qala inna minal ghairah ma yuhibbuha Allah wa minha ma yubghidhuha Allah. Sesungguhnya di antara sifat ghairah itu ada yang dicintai oleh Allah dan ada yang dibenci oleh Allah. Falladhi yubghidhuha Allah al ghairah fi ghairi riba. Ghairah yang dibenci oleh Allah adalah ghairah yang tanpa alasan. Wa innamal mamduh iqtiranul ghairah bil udri. Yang terpuji itu adalah menyertakan sifat ghairah dengan memberikan uzur. Fayughar fi mahallil ghairah, maka dia ghairah, dia cemburu pada tempat dia cemburu. Wa ya'dhuru fi mawdhi'il udri, dan dia juga terkadang memberikan uzur pada tempat dia memberikan uzur. Jadi terkadang dia cemburu pada tempatnya, dia juga memberikan uzur pada tempatnya. Wa man kana hakadha fahuwal mamduh haqqan, maka barang siapa yang sifatnya seperti ini, dia orang yang terpuji secara benar. Walamma jama Allahu subhanahu sifatil kamali kullaha. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh sifat-sifat sempurna, karena ahqqa bil madhi min kulli ahad. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang paling berhak mendapatkan pujian dari selainnya. Kita pernah membahas ya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling berhak mendapat pujian, oleh karena itu kita memuji Allah dan mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Atau menurut penafsiran yang lain, alhamdulillah maksudnya adalah pujian yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah Subhanahu wa taala maha terpuji? Karena Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna. Wala yaqdu ahadun an yamdahahu kama yanbaghi lahu, bal huwa kama madaha nafsahu wa athna ala nafsihi. Fal ghayyur qad waqa rabbahu subhanahu fi sifatin min sifati. Maka orang-orang yang ghayyur, orang-orang yang memiliki sifat ghayrah, ia menyepakati Tuhannya Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu sifat dari sifat-sifatnya. Wa waffaqa Allahu fi sifatin min sifati qalat util kasifah ilaihi bizimamiha. Dan barang siapa yang menyepakati Allah di dalam salah satu sifat dari sifat-sifatnya, maka sifat itu akan menuntunnya. Wa khalaqahu ala rabbih, dan sifat itu akan membuatnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, akan memasukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adnathu minhu wa qarrabathu min rahmatih, dan sifat itu akan membuatnya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dekat kepada rahmatnya. Wasayyarahu mahbuban ilaihi, dan akan membuatnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu subhanahu rahimun yuhibbur rahmat. Jadi ada sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang baik dan harus selayaknya kita contoh. Di antaranya adalah sifat ghayrah ini. Allah memiliki sifat ghayrah. Maka kita pun selayaknya mencontoh Allah Subhanahu wa taala di dalam sifat ini. Jika kita mencontoh Allah Subhanahu wa taala dalam sifat ini, maka kita akan menjadi orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita akan menjadi orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain, sesungguhnya Allah itu Maha penyayang, yuhibbur rahama, Allah pun menyukai orang-orang yang penyayang. Karimun, Allah itu Maha Karim, mudah memberi, dermawan. Yuhibbul kurama, maka Allah pun mencintai orang-orang yang dermawan. Allah itu alim, Allah itu Maha mengetahui, berilmu. Yuhibbul ulama, maka Allah pun mencintai orang-orang yang berilmu. Allah itu qawiyun, Allah itu kuat. Yuhibbul mu'minal qawi, maka Allah pun mencintai seorang mukmin yang kuat. Wa huwa ahabbu ilaihi minal mu'mini dha'if, dan mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Hayyun, Allah itu juga hayy, pemalu. Yuhibbu ahlal haya, Allah pun mencintai orang-orang yang pemalu. Jamilun, Allah itu indah. Yuhibbu ahlal jamal, maka Allah pun mencintai orang-orang yang senantiasa berusaha untuk indah. Witrun, Allah itu juga witr, satu, ganjil. Yuhibbul witra, dan Allah pun mencintai al-witra, yang ganjil. Semua ini disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penjelasan dari Ibnu Qayyim ini yang ditujukan untuk apa? Agar kita juga mencontoh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang baik, dan di antara sifat Allah Subhanahu wa taala yang baik itu adalah gairah tadi. Ya. Gairah tadi. Ya. Gairah, semangat cinta kepada kebaikan dan benci kepada keburukan. Walau lam yakun fi dzunubi wal ma'asi. Nah, sekarang kembali lagi kepada permasalahan yang dibahas di pertama, di awal. Walau lam yakun fi dzunubi wal ma'asi illa annaha tujibu li sahibiha didda hadhihi sifat wa tamna'uhu min al-ittisaq biha lakafa biha uqubah. Kalaulah andai saja dalam dosa dan kemaksiatan itu tidak ada sesuatu melainkan akan membuat orang yang melakukan dosa itu memiliki sifat-sifat kebalikan dari ini. Ya. Wa tamna'u min al-ittisafi biha, dan perbuatan dosa itu mencegahnya dari memiliki sifat-sifat tersebut. lakafa biha uqubatan, maka cukuplah itu sebagai akibat dari perbuatan maksiat. Di perbuatan dosa dan maksiat itu akan menghilangkan, melenyapkan dari kita, dari diri kita sifat-sifat yang baik, diantaranya sifat ghairah. Fa innal khatarah, satu paragraf lagi ya. Fa innal khatarah tanqalibu waswasah. Karena lintasan pikiran itu akan berubah menjadi waswasah bisikan. Wal waswasah tasiru iradah. Dan bisikan akan berubah menjadi keinginan. Wal iradata taqwa fatasiru azimatan. Dan keinginan itu akan menjadi kuat sehingga berubah menjadi tekad. Thumma tasiru fi'lan, kemudian tekad itu akan berubah menjadi perbuatan. Thumma tasiru sifatan lazimatan wa hay'atan tsabitatan rasikhatan. Kemudian perbuatan itu lama-kelamaan akan menjadi sifat lazimah, karakter yang kuat pada diri seseorang. Wahina idin ya'tadirul khuruju minha, dalam kondisi seperti ini maka susah untuk keluar darinya. Kama ya'tadiru alaihi al-khuruj min sifatihi al-qa'imati bihi, sebagaimana ia susah untuk keluar dari sifat yang sudah tetap pada dirinya. Hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini untuk membuktikan bahwa gairah itu sangat penting. Karena gairah itu akan menolak keburukan bahkan dari sejak lintasannya. Karena kalau gairah sudah tidak ada, maka dia lemah sekali kebenciannya kepada perbuatan dosa, sehingga perbuatan dosa itu mudah sekali terlintas di dalam benaknya. Kalau lintasan pikiran itu dibiarkan, maka akan berubah menjadi bisikan. Bisikan dibiarkan akan menjadi keinginan. Keinginan dibiarkan akan semakin kuat keinginan itu dan berubah menjadi tekad. Tekad dibiarkan maka akan berubah menjadi perbuatan. Perbuatan dibiarkan terus-menerus maka akan menjadi karakter. Akan menjadi karakter. Ketika suatu perbuatan sudah menjadi karakter, maka akan sulit untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Ini yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka belum selesai sebetulnya, tapi waktu mungkin sudah tidak memungkinkan. Maka di antara perbuatan atau di antara akibat dari perbuatan maksiat dan perbuatan dosa adalah akan menghilangkan sifat gairah di dalam hati kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Akhir doa, alhamdulillah ya rabbil alamin. Tapi jika dalam keadaan darurat sangat membutuhkan, wallahualam, maka tidak apa-apa untuk digunakan. Nah, akhiru da'wana alhamdulillah rabbil